Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-22 dari bulan Rabi'inil Awal 1442 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 7 November 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan rutin kita dari karya Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah. Yang mana ikhwati fillah yura'akumullah, pada pertemuan yang terakhir, walhamdulillahi rabbil alamin, kita telah menyelesaikan bab yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, tarkul jahri bi bismillahirrahmanirrahim, meninggalkan untuk mengeraskan suara pada lafaz bismillahirrahmanirrahim ketika salat jahriyah, dan telah kita bahas secara terperinci khilaf yang telah disebutkan oleh al-imam al-allamah Ahmad ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah terkait dengan aqwal al-fuqaha fi hadhihi al-mas'alah, yang mana kesimpulannya adalah al-amru fihi wasi'un, perkaranya adalah sesuatu yang luas. Artinya ketika seseorang ingin mengeraskan bacaannya dipersilahkan, atau mungkin apabila dia ingin mensirkan bacaannya juga dipersilahkan, karena keduanya datang dari perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarhamakumullah, pada malam hari ini kita akan masuk kepada bab yang baru yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, babun sujudus sahwi, bab yang terkait dengan penjelasan sujud sahwi. Disebutkan oleh Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di alaihi rahmatullah, qauluhu babu sujudis sahwi, ucapan musannif bab sujud sahwi, huwa ridha lirrahman wa targhimun lisyaitan wa jabrun linnuqsani wa sababuhu az-ziyadatu aw an-nuqsan aw syak. Kata Imam As-Sa'di alaihi rahmatullah bahwa makna dari sujud sahwi apa? Ridha lirrahman, untuk kita mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan yang sudah kita lakukan di dalam salat-salat kita. Akan disebutkan oleh beliau kesalahan tersebut kesimpulannya terjadi pada tiga hal, yaitu menambah, mengurangi, atau sebuah keraguan. Intinya sujud sahwi dilakukan untuk menggapai ridha lirrahman, agar kita menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa targhimun lisyaitan, dan untuk menghinakan syaitan, karena yang memberikan waswas, yang memberikan rasa ragu, tidak konsentrasinya kita di dalam sholat, itu adalah bisikan-bisikan dari syaitan. Maka ketika kita melakukan sujud sahwi yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kaifiyahnya, tata caranya biidznillah akan kita bahas sesuai dengan apa yang telah dibahas oleh para ulama, maka syaitan pun akan membenci hal tersebut. Maka syaitan pun akan terhinakan Maka ini yang menjadi tujuan dari amaliyah sujud as-sahwi. Wajabrun lin nuqsan. Begitu pula sujud as-sahwi dilakukan untuk menutup celah yang ada, menutup kekurangan yang ada. Wasababuhu, dan sebab seorang musalli melakukan sujud as-sahwi adalah az-ziyadatu awin nuqsanu awisyakku, ketika dia menambah gerakan-gerakan sholatnya, ataukah mengurangi gerakan-gerakan sholatnya, atau mungkin dia ragu akan gerakan-gerakan sholat tersebut. Ini yang disampaikan oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di alaihi rahmatullah. Begitu pula ikhwati fillah yarakumullah, disebutkan oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Al-Muhaddith Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin alaihi rahmatullah, makna sujud sahwi secara umum. Beliau mengatakan sujud sahwi sajdatani masyru'atani bisababis sahwi fis shalah. Sujud sahwi adalah dua sujud yang disyariatkan oleh Allah Jalla wa'ala dan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam bisababis sahwi fis shalah, yang disebabkan oleh kelalaian kita, lupanya kita, keraguan kita di dalam sholat-sholat kita. Wasahwu fi sholati an-nisyanu wa laysa fihi mu'akhadhah wa la ithmun. Dan ketika seseorang lalai di dalam sholatnya, maksudnya adalah ketika dia lupa. Ketika dia mengerjakan sholatul dhuhr, apakah dia berada pada posisi rakaat yang ketiga ataukah yang keempat, atau mungkin sudah rakaat yang kelima, lupa, benar-benar lupa, sama sekali tidak bisa mengingat pada rakaat berapa dia. Walaisa fihi mu'akhadhatun wala ithmun. Akan tetapi kelalaian tersebut, lupa tersebut, keraguan tersebut tidaklah mendatangkan dosa, karena itu merupakan sebuah hal yang menjadi tabiat dasar manusia. Oleh karenanya adanya syariat sujud sahwi, karena memang untuk menghadapi keraguan, kelupaan, kesalahan, kelalaian yang dilakukan oleh orang-orang yang mengerjakan sholat. Li'annahu bighairi ikhtiyarin minal insan. Kenapa dia tidak mendapatkan dosa akan hal tersebut? Karena itu dilakukan bukan karena pilihan dia, bukan dia sengaja. Dua rakaat al-fajr, kemudian dia tambah menjadi tiga, lantas dia mengerjakan sujud sahwi. Bukan, lupa. Bisa jadi seorang mengerjakan sholat subuh tiga rakaat. Tidak ada yang tidak mungkin pada kehidupan dunia ini. Ikhwati fillah yarakumullah. Masa iya ada orang yang sholat subuh tiga rakaat? Ya ada. Nabi SAW mengerjakan sholatul zuhur atau sholatul asr. Nanti akan kita sebutkan keraguan ar-rawi yang meriwayatkan hadis pertama yang akan kita bahas. Al-muhim yang dikerjakan oleh Nabi SAW adalah sholat ruba'i, sholat yang empat rakaatnya. Hanya dikerjakan oleh beliau dua rakaat. Lantas kita siapa mengira, masa iya kita bisa mengerjakan sholat subuh tiga rakaat? Masa iya kita bisa mengerjakan sholat duhur dua rakaat saja? Masa mungkin kita bisa lupa sampai mengerjakan sholat asar hanya dua rakaat? Jangan sombong ya akhi. Kita ini manusia biasa yang penuh dengan kekurangan. Khuliqal insanu dha'ifa. Pelajaran yang bisa kita ambil, bagaimana Islam ini mengajarkan agar kita menyadarkan diri-diri kita bahwa kita adalah orang yang hayyin. Bahwa kita ini adalah orang yang hina, yang enggak bisa untuk dibanggakan karena kita banyak kekurangannya. Termasuk kekurangan manusia adalah an-nisyan. Karena kelupaan tersebut, kelalaian tersebut bukan pilihan dari dia, bukan pilihan dari kita yang mengerjakan sholat, kesalahan, kelalaian di dalam sholat-sholat kita, maka tidak mendatangkan dosa. Wa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebankan sesuatu kecuali apa yang dimampui oleh hamba-hamba tersebut. Waqad qala Allah taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, qad fa'altu fi jawab rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam suratul Baqarah ayat yang ke-286, rabbana la tu'akhidna, wahai Rabb kami, janganlah engkau mengazab kami, in nasina, apabila kami melakukan sebuah kelupaan, au akhtana, atau kami melakukan sebuah kekeliruan, kesalahan, kelalaian yang dilakukan oleh hamba Allah Jalla wa'ala didasari dengan dua hal, dia lupa dan dia salah. Maka seorang mukmin diajarkan oleh Allah Jalla wa'ala agar minta, mohon kepada Allah agar tidak diazab karena kesalahan-kesalahan serta kelalaian-kelalaian tersebut. Ammas sahwu 'anis salati, dilanjutkan oleh Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, adapun kelalaian yang dimiliki oleh seseorang ketika dia salat, fahuwa tarkuha wa idha'atuha wa fihi mu'akhadhatun wa iqab. Ketika seorang lalai di dalam salatnya dengan sengaja, dia sudah mengerjakan salat tapi dia sengaja untuk memikirkan permasalahan-permasalahannya, sengaja dia tidak konsentrasi, sengaja dia tidak khusyuk dan yang lainnya, maka seperti ini keadaannya, kalau dia sengaja tetap dia akan mendapatkan wal'iyadzubillah dosa dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Diqaulihi taala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fawailun lil musallin. Sungguh celaka orang-orang yang mengerjakan salat, alladzina hum an salatihim sahun, ketika mereka mengerjakan salat tersebut dalam keadaan lalai. Jadi dibedakan ikhwati fillah yarakumullah antara as-sahu di dalam salat didasari dengan an-nisyan, kelupaan, tidak sengaja, min ghairi amdin. Kemudian yang kedua adalah as-sahu di dalam salat, kelalaian di dalam salat yang memang dia sengaja melakukan hal tersebut. Atau mungkin seperti sifat mereka orang-orang munafikin yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala, mengerjakan salat wahum kusala, dalam keadaan mengerjakan salat sambil malas-malasan, tidak melakukan salat tersebut sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, gerakannya pun tidak sempurna, malas-malasan, seperti orang yang hakikatnya tidak ingin mengerjakan salat. Tapi daripada nanti ditegur oleh si fulan, si alan, daripada nanti diperintahkan oleh abah, ummi dan yang lainnya, maka dia mengerjakan salat dengan terpaksa, yang akhirnya mengerjakan salat dengan kusala, dengan malas-malasan, wal iyadzu billah. Ikhwati fillah yarakumullah, nanti biidznillah taala akan kita sebutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah pada waktunya, ketika beliau menyimpulkan bahwa sujudus sahwi itu kembali kepada empat perkara. Ketika seorang mengurangi gerakan sholat, maka hukumnya sendiri. Ketika seorang menambah gerakan sholat, maka hukumnya sendiri. Ketika seorang ragu dari gerakan-gerakan sholatnya, maka itu juga hukumnya sendiri. Yang mana keraguan ini akan dibagi dua oleh beliau, sehingga totalnya ada empat perincian yang biidznillah ta'ala akan kita sebutkan pada waktunya ketika sampai pada pembahasan tersebut. Ini makna sujud sahwi khawati filah yara'akumullah secara umum. Jadi sujud sahwi adalah dua kali sujud yang disyariatkan oleh Allah Jalla wa'ala bagi orang yang lalai, bagi orang yang lupa, bagi orang yang melakukan kesalahan di dalam sholat-sholatnya. Kita masuk kepada hadis yang pertama, al-hadithul awwalu. Hadis yang cukup panjang yang datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Berkata musannif alaihi rahmatullah an Muhammad ibn Sirin rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Hadis ini datang dari tabi'in yang mulia yang bernama Muhammad ibn Sirin alaihi rahmatullah. Muhammad ibn Sirin merupakan maula budak yang dimiliki oleh Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Sebahagian riwayat menukilkan bahwa Anas ibn Malik lah yang telah membebaskan perbudakan Muhammad ibn Sirin dari tangan yang lain. Artinya maula Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ini seorang Muhammad ibn Sirin alaihi rahmatullah. Keadaannya disebutkan oleh para ulama, terkhusus al-muhaddithun, thiqatun thabit. Beliau dari kalangan tabi'in yang terpercaya dan kokoh hafalannya. Mata sana isyara wa mi'ah. Beliau meninggal wafat pada tahun ke-110 Hijriah. 110 Hijriah. Ini Muhammad ibn Sirin yang menukilkan kisah ini dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arwa. Kemudian disebutkan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah qal, beliau mengatakan, Abdurrahman ibn Sakhar ma'ruf, Sallabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatai al-ashi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengerjakan salah satu dari dua salat. Al-ashi. Al-ashi itu maknanya adalah ma baina az-zawal wal ghurub. Antara tergelincirnya matahari sampai dengan terbenamnya matahari, yakni ketika tergelincir matahari masuk waktu zuhur, ketika terbenam matahari selesai waktu asar. Berarti hadis ini mengkisahkan tentang sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara dua sholat ini, apakah zuhur ataukah al asar. Tapi disebutkan secara umum oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda dari periwayatan Muhammad ibn Sirin. Sallabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatai al-ashi. Salah satu dari zuhur ataukah asr. Kemudian Ibn Sirin mengatakan, qala Ibn Sirin wa sammaha Abu Hurairah walakin nasitu ana. Telah disebutkan oleh Abu Hurairah apakah itu salat zuhur ataukah salatul asr, akan tapi nasitu ana, aku lupa. Kata Muhammad ibn Sirin alaihi rahmatullah. Lihatlah bagaimana ketawaduan seorang imam fi zamanihi, seorang imam fi asrihi alaihi rahmatullah. Siapa yang tidak mengenal Muhammad bin Sirin, terkhusus bagi para talabatul ilm, terkhusus bagi mereka yang mempelajari ilmu mustalahil hadis. Nama Muhammad ibn Sirin adalah nama yang sangat ma'ruf. Tabi'in. Seorang yang mulia, yang masuk kepada deretan ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Para sahabat diberikan rekomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sama begitu pula dengan Muhammad ibn Sirin pun masuk ke dalam deretan orang-orang yang mendapatkan rekomendasi beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi bersamaan dengan itu, ma'adzalik ikhwati fillah ya ra'akumullah, beliau tidak malu untuk menyampaikan bahwa aku lupa dari apa yang telah dinukilkan oleh Abu Hurairah kepadaku. Samaha Abu Hurairah, Abu Hurairah menyebutkan itu salat duhur atau salat asar, disebutkan oleh Abu Hurairah. Akan tetapi lakin nasitu ana, aku lupa. Mengakui sebuah kekurangan. Ini yang harus kita pelajari dari sosok Muhammad ibn Sirin alaihi rahmatullah. Jangan kita menjadi orang-orang yang tidak ingin dipandang kekurangan-kekurangan kita, sehingga kita ingin menjadikan bahwa orang-orang melihat kebaikan-kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan-kemuliaan yang kita miliki. Jangan. Namanya manusia pasti memiliki dua sisi. Ada kemuliaan, ada pula kekurangan. Ada kelebihan, ada pula kejelekan. Itulah keadaan al-insan. Kemudian dilanjutkan, qala fasalla bina rak'atain. Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada salah satu dari salat zuhur ataukah asar tersebut mengimami kami dengan hanya mengerjakan dua rakaat. Perhatikan ya ikhwati fillah yarhamukumullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sosok manusia termulia, bahkan sosok nabi dan rasul yang paling mulia dibandingkan anbiya war rusul yang lainnya, satu-satunya nabi yang memiliki syafa'atul uzma, yang ketika itu semua ulul azm minta uzur, tidak bisa memberikan syafaat kepada ahli mauqif, kepada orang-orang yang berada di padang mahsyar. Tapi sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Allah jalla wa ala, bersujud di hadapan Allah jalla wa ala, mengharapkan agar Allah jalla wa ala bisa memberikan izin dari syafaat al-uzma tersebut. Inilah sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan yang sudah tidak bisa kita ragukan lagi. Kemuliaan yang sempurna, manusia yang sempurna, yang memiliki akhlak yang sangat-sangat sempurna pula. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, kata Allah jalla wa ala. Sungguhnya wahai Muhammad, engkau berada pada posisi akhlak yang paling mulia, budi pekerti yang paling luhur. Ini pelajaran bagi kita ikhwati fillah yarhamukumullah. Sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bisa mengerjakan salat duha asr hanya dua rakaat. Karena apa? Karena nisyan, karena kelupaan yang ada di sisi beliau. Nanti akan kita sebutkan bagaimana beliau lupa. manusia biasa. Maka kita jangan memaksa diri kita agar terlihat sempurna. Jangan memaksa diri kita agar terlihat wibawa terus. Maka kita harus menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang mutawadhi'. Perendahkan diri kita di hadapan makhluk Allah, di hadapan hamba Allah Subhanahu wa taala. Tsumma sallam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengerjakan dua rakaat dari salat zuhur ataukah salatul asr tersebut, beliau mengucapkan salam. Faqama ila khashabatin ma'rudatin fil masjidi fattaka'a 'alayha ka'annahu ghadban. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menutup salatnya alaihi salatu wassalam dengan assalam, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menuju khashabatin ma'rudah, menuju sebuah kayu yang berada di depan imam di masjid tersebut. Fattaka 'alaiha, maka beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyandarkan badan beliau alaihi salatu wassalam pada kayu tersebut. Ka'annahu ghadban. Dan ketika itu para sahabat, khususnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, menyaksikan mimik wajah Nabi alaihi salatu wassalam itu dalam keadaan seakan-akan beliau marah. Ini sudah mulai kita masuk kepada inti pembahasannya. Ka'annahu ghadban, seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam marah, bukan wajah seperti yang biasanya dilihat oleh para sahabat. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam yang setiap waktunya seperti yang sudah kita ketahui menjadi imam dari salat-salat wajib yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum, maka beliau pun akan menghadap ke arah makmum seperti yang sudah kita pelajari pada babul imamah, bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mencontohkan menghadap ke arah makmum. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dalam satu keadaan untuk melafadzkan zikir dengan suara yang jahar, dengan suara yang keras, didengar oleh orang-orang yang berada di masjid beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu keadaan biasanya. Tapi pada kisah ini sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya mimik wajah beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak seperti hari-hari biasa, tidak seperti salat-salat yang sebelumnya dilakukan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ka'annahu ghadban, kata Abu Hurairah, seakan-akan beliau marah. Wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra wa shabbaka baina asabi'ihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mimik wajah beliau sudah disaksikan oleh Abu Hurairah, tentunya para sahabat yang lain pun juga melihat hal yang sama karena mereka berada pada sebuah keadaan yang sama, sebuah majelis yang sama. Maka setelah mimik wajah beliau seperti itu, wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri beliau, wa syabbaka baina asabi'ihi, kemudian menggabungkan antara dua tangan tersebut seperti kita menggabungkan jari jemari kita. Ini yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, dan syarah ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, bahwa keadaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bukan hanya syabbaka baina asabi'ih, bukan hanya menggabungkan antara jari jemari kedua tangan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tapi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seperti yang ternukil dari syarah Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah di dalam karya beliau yang berjudul Tanbihul Afham. Beliau mengatakan ketika syabbaka baina asabi'ihi ay adkhala ba'duha fi ba'd وهو من علامات الغم والانكباض ولهذا نهي عنه من ينتظر الصلاة. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggabungkan antara jari jemari beliau. Maksudnya apa? Adkhala ba'dhuha fi ba'd. Beliau sallallahu alaihi wasallam menggabungkan, memasukkan antara jari jemari dari satu tangan ke tangan yang lainnya. Wa huwa min alamatil gham wal inkibad. Dan ini merupakan salah satu tanda ketika seorang itu sedang bersedih. Seorang ketika sedang bersedih, ketika sedang kalut pikirannya, itu memiliki kebiasaan demikian. Menggabungkan antara jari jemarinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seperti yang kita isyaratkan tadi, manusia biasa. Beliau bisa memiliki pikiran yang banyak, beliau bisa pula bersedih. Maka ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apalagi keadaan Nabi alaihi salatu wasallam, khususnya mimik wajah beliau sudah disaksikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda sebagai sosok wajah yang sedang marah. Maka inilah kenapa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai mengerjakan salat duhur ataukah asr tadi hanya 2 rakaat. Ternyata apa? Sedang banyak pikiran beliau alaihi salatu wasallam. Sedang bersedih beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya beliau menggabungkan antara dua jari jemari beliau dari 2 tangan beliau alaihi salatu wasallam. Tambah lagi menunjukkan bahwa Nabi SAW bukan seperti keadaan yang biasanya. Bahkan disebutkan oleh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah di dalam At-Tanbih, fawada'a kaffahu al-yumna 'ala kaffihi al-yusra wa khadduhu al-ayman 'ala dhahri kaffihi al-yusra. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selain meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri beliau, juga menyandarkan bahagian pipi kanan beliau di atas tangan kiri beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi benar-benar seperti orang yang sedang banyak pikiran, seperti orang yang sedang kalut sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Digabungkan kemudian disandarkan pipi bahagian kanan beliau alaihi salatu wasallam, tambah lagi menampakkan bahwa pipi kanan beliau sallallahu alaihi wasallam yang disandarkan ke tangan kiri Nabi alaihi salatu wassalam, beliau sedang memiliki banyak pikiran, beliau sedang memiliki kegundahan, beliau alaihi salatu wassalam sedang bersedih. Maka disebutkan oleh para ulama bahwa inilah sebabnya kenapa beliau alaihi salatu wassalam kurang konsentrasinya di dalam sholat duhur ataukah asr tersebut. 4 rakaat bisa menjadi 2 rakaat. Lupa karena banyaknya pikiran beliau sallallahu alaihi wasallam, karena kegundahan, karena kesedihan yang ada di sisi beliau pada saat itu alaihi salatu wassalam. Kemudian disebutkan oleh Abu Hurairah, wa kharajatis sur'an min abwabil masjid. Maka karena sudah selesai mengerjakan salat dan Nabi alaihi salatu wassalam pun sudah mengucapkan salam, artinya sholat tersebut telah selesai, maka sebahagian dari jemaah yang ada dan hadir di masjid Nabi SAW keluar dari pintu masjid. Keluar dari pintu masjid. Dalam keadaan mereka mengetahui sholat duhur atau asar ini hanya kita lakukan 2 rakaat. Faqalu qusiratis sholah. Maka ketika mereka keluar dari masjid tersebut, sambil mereka menyerukan, sholat telah dikosor. Jumlah rakaat sholat telah diringkas yang tadinya 4 menjadi 2. Ini kesimpulan yang mereka ambil. Maka mereka bergegas untuk keluar dan mengkhabarkan orang-orang yang berada di luar masjid dari keluarga mereka, karena keluarga-keluarga mereka dari ummahat, al-akhawat, nisa, as-sahabiyat dan yang lainnya tidak mengerjakan sholat di masjid. Qusiratis shalah. Sholat telah diringkas. 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umar, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, fahaba ayyukallima sallallahu alaihi wasallam. Di jemaah salat tersebut ada Abu Bakar, ada Umar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Kita mengenal bagaimana tegasnya sikap beliau berdua radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Akan tetapi Abu Bakar wa Umar diam. Tidak berani menyampaikan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berani beristifsar, menanyakan apakah benar telah dikosor salat ini wahai Rasulullah, tidak berani sama sekali. Abu Hurairah dan Umar bin Khattab. Kenapa? Beberapa sebab disebutkan oleh para ulama. Yang pertama karena melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ka'annahu ghadban, seakan sedang marah. Pula melihat keadaan Nabi alaihi salatu wasallam yang menyandarkan pipi kanan di atas tangan kiri beliau sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam sedang tidak normal keadaannya. Beliau sedang bersedih, beliau sedang gundah, beliau sedang gulana. Maka ini tambah lagi, menambah ketakutan, kekhawatiran yang ada di sisi Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma untuk bertanya langsung kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Oleh karenanya disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda, fahaba ayyukallimah. Maka mereka berdua, Abu Bakar dan Umar yakni, segan, malu, takut. Makna haba itu adalah al-khauf ma'at ta'zim wal-ijlal. Rasa takut akan tetapi didasari dengan penghormatan dan pengagungan kepada satu sosok. Jadi ketika kita takut, khawatir mungkin menyampaikan sesuatu kepada si fulan, si alan, bukan karena takut akan dipukul, akan dicaci maki dan yang lainnya, tapi lebih takut karena menghormati, karena kewibawaannya. Kalau bahasa kita mungkin segan. Segan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma untuk menyampaikan hal tersebut kepada Abu Hurairah, afwan, kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian disebutkan oleh Abu Hurairah, wa fil qaumi rajulun fi yadayhi tulun. Dan kebetulan yang ada pada salat jamaah tersebut ada salah seorang yang memiliki tangan yang cukup panjang. Bukan panjang tangan ya. Hati-hati khawati fillah yarakumullah. Ini bahagian dari deretan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum. Yuqalu lahu dzul yadain. Yang beliau memiliki gelar dikenal di sekitar para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum sebagai dzul yadain. Seorang yang memiliki dua tangan. Maksudnya apa? Memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan beliau dengan jari jemari yang lebih panjang daripada keumuman manusia. Tangan yang lebih panjang daripada keumuman manusia. Begitu pula bahagian siku yang lebih panjang daripada keumuman manusia. Jadi kedua tangan beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda lebih panjang dari sahabat-sahabat yang lainnya. Oleh karenanya beliau dikenal dengan dzul yadain. Bukan panjang tangan seperti ibarat yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di negara kita Indonesia. Panjang tangan itu identik dengan pencuri. Bukan seperti itu, difahami, hati-hati dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang qasir wal iyad billah. Jangan sampai kita menuduh ada salah seorang dari kalangan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum sebagai seorang yang melakukan dosa besar, apalagi pencurian, apalagi mungkin ahli nar. Jangan. Mereka adalah ahlul jannah secara menyeluruh tanpa terkecuali. Kulluhum udulun. Mereka semua adalah orang-orang yang adil dan mereka semua adalah ahlul jannah. Cukuplah bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam benar-benar merekomendasi mereka sebagai manusia-manusia terbaik, sebagai manusia-manusia terbaik. Itu yang kita jadikan sebagai patokan dalam kehidupan kita berakidah tentang sosok para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum. Maka orang tersebut, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut radhiyallahu ta'ala anhu arda, dikenal dengan dzul yadain. Maka dzul yadain inilah yang menyampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, faqala ya Rasulullah anasita am qusiratis salah. Maka dzul yadain ini menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wahai Rasulullah, anasita am qusiratis salah, apakah engkau lupa atau mungkin memang sholat ini telah dikosor, telah diringkas jumlah rakaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, telah datang wahyu kepadamu wahai Rasulullah bahwa salatul zuhur yang 4 rakaat dirubah menjadi 2, bahwa salatul asar yang tadinya 4 rakaat berubah menjadi 2. Apakah demikian wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab pertanyaan dzul yadain radhiyallahu taala anhu arda, lam ansa wa lam tuqsar. Lam ansa wa lam tuqsar. Aku tidak lupa, wahai dzul yadain, tidak pula salat ini dikosor. Aku tidak lupa. Dan salat ini tidak dikosor, tetap pada 4 rakaat yang diwajibkan untuk kita kerjakan. Jadi dua-duanya dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak lupa, aku pun tidak mendapatkan wahyu terkait dengan dikosornya rakaat-rakaat salat ini. Maka dzul yadain radiyallahu ta'ala anhu arda telah mendengarkan penjelasan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut. Maka Dzulyadain terdiam. Dalam riwayat yang lain, Dzulyadain menimpali ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, bal nasita ya Rasulullah. Bahkan engkau telah lupa wahai Rasulullah. Tapi dalam riwayat yang ada di hadapan kita, Bukhari dan Muslim sahihain, tidak ada ucapan Dzulyadain tersebut. Bahkan sebahagian para ulama al-muhadithun mengatakan sengaja dihapus oleh rawi min ruwatil hadis karena bisa menjadikan satu celah bagi seorang Dzulyadain. Nanti dianggap sebagai orang yang qalilul adab, tidak memiliki adab, tidak memiliki sopan santun dan lain-lainnya. Maka sengaja dihapus oleh sebahagian perawi. Namun riwayat tersebut tsabitah. Bal nasita ya Rasulullah, bahkan kau telah lupa wahai Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melanjutkan dengan pertanyaan beliau kepada para sahabat yang hadir, di antaranya juga kepada Abu Bakar, di antaranya juga kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma dan sahabat-sahabat yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Akama yaqulu Dzulyadain, kata Nabi alaihi salatu wasallam, apakah seperti yang disampaikan oleh Dzulyadain? Apakah memang benar salat yang kita kerjakan tadi, apakah itu zuhur ataukah asar, hanya aku kerjakan dua rakaat? Hanya aku kerjakan dua rakaat kemudian aku menyampaikan salam, mengucapkan salam dalam rangka mengakhiri salat-salat tersebut. Faqalu na'am. Maka para sahabat serentak mengatakan na'am, benar wahai Rasulullah. Fataqaddama fa sallama taraka. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapatkan bentuk ta'kid, penekanan dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ardahum, bahwa memang benar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengerjakan salat tadi yang aslinya 4 rakaat hanya 2 rakaat, maka Nabi alaihi salatu wasallam maju kembali ke tempat imamnya beliau sallallahu alaihi wasallam, thumma sallama. Kemudian sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengucapkan assalam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti di akhir sholatnya tadi. Thumma kabbar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir. Wasajada mithla sujudihi aw atwal. Maka ketika Nabi alaihi salatu wasallam bertakbir, setelah itu beliau sujud seperti sujud-sujud beliau biasanya atau mungkin lebih lama sedikit. Thumma rafa'a ra'sahu fakabbar. Kemudian bangkit dari sujud dengan bertakbir. Thumma kabbara wa sajada. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bertakbir lagi, kemudian sujud yang kedua. Mithla sujudihi aw atwal. Lamanya apakah sama seperti sujud-sujud yang sebelumnya atau mungkin lebih dari itu? Thumma rafa'a ra'sahu wa kabbar. Kemudian bangkit lagi dari sujud. Farubbama sa'aluhu thumma sallam. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah melakukan dua kali sujud sahwi tersebut, beliau mengucapkan salam? Qala fanubbi'tu anna Imrana ibnu Husain qala thumma sallam. Muhammad ibn Sirin tidak mengingat apakah beliau sallallahu alaihi wasallam seperti yang diceritakan oleh Abu Hurairah mengucapkan salam ataukah tidak, tapi dalam jalur periwayatan yang lain selain dari Muhammad ibn Sirin yaitu Imran ibn Husain, beliau mengatakan thumma sallam. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengucapkan salam setelah sujud sahwi tersebut. Mengucapkan salam setelah sujud sahwi tersebut. Maka ini ikhwati fillah yarakumullah, akhir dari riwayat Al-Bukhari wal Imam Muslim alaihi marahmatullah fi sahihain. Maka dari sini secara global, secara kesimpulan umum, bisa kita ambil sebuah faedah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah manusia biasa yang beliau pun lupa sebagaimana manusia-manusia yang lainnya lupa. Dan biidznillah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas lebih rinci lagi. Karena di sana pasti akan ada yang mengatakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bisa lupa sementara Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam harus mendakwahkan risalah Islam, harus menyampaikan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, harus mengemban dakwah yang agung ini. Bagaimana mungkin apabila beliau mengerjakan tanggung jawab dakwah tersebut mendakwahkan sesuatu kepada manusia atau mungkin menyampaikan ayat dari ayat-ayat Allahu Jalla wa'ala dalam keadaan beliau menyampaikan syarat ini dalam keadaan lupa. Ada yang keliru. Bagaimana? Berarti umat semuanya ini keliru. Umat semuanya ini salah. Maka akan biidznillah ta'ala akan kita rinci bagaimana para ulama menjelaskan akan hal ini. Karena nanti akan ditinjau dari dua sisi. Yang pertama, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam tablighur risalah, menyampaikan ar-risalah, menyampaikan risalah Islam itu sama sekali tidak mengenal yang namanya lupa. Bahkan ma'sum, bahkan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kemurnian Islam, kemurnian syariatnya yang mulia, apalagi Al-Qur'anul Karim dari ayat-ayatnya. Akan tetapi dari sisi yang lain, apabila kita tinjau dari kehidupan beliau sebagai manusia biasa, na'am, beliau bisa lupa. Bahkan lupanya beliau sallallahu alaihi wasallam membawa hikmah yang besar, membawa sebuah syariat yang dinamakan dengan sujudus sahwi. Insyaallah taala akan kita bahas lebih rinci pada pertemuan yang akan datang. Begitu pula kita akan membahas bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah riwayat dinukilkan bahwa beliau mengatakan lam ansa walakin unassa. Hakikatnya aku itu tidak lupa, tapi aku dilupakan, terlupakan oleh syaitan. Hakikatnya ini nanti akan kita bahas bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif yang tidak keluar dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhwati fillah rahimakumullah, panjang pembahasan terkait dengan kaifiyah sujudus sahwi, kemudian hikmah yang ada di dalamnya, begitu pula bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam apakah lupa atau tidak. Banyak sekali hukum-hukum yang terkait dengan hadis ini, biidznillah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.